أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الدَّهْرَ نَنَنِغَلِي أَهْلِ مَكَّةَ كَبَبِ أَسْبَارِهِمْ مِنْ دَلَمْ پِرَنْ سَسَبَأَنَنِ Ya ahli Mekah ila sami marin negeri semua gairi ala lian ila samkam Aga temenan khubariyatun bimana kasirun utawi kam naiku kam khubariyah kang tetap kalawan makna lepad kasirun Ahlakna ngarusak ing sunagung mingkoblihim saking sadurungi ahli Mekah mingkornin saking umat umatin minal umamil maudiyati tegese umat kang tetap saking pirang-pirang umat kang wis kaliwat maka nakang wis ngawekin isunagung hum ingkornin autayna hum tegese ngawekin isunagung hum ingkornin maka dan ing pawewe pilardi ikang teteping dalam bumi bilkuwati wasati kalawan kekuatan lan kejembaran malam numakin ing barangkang orang ngawekin isunagung muti tegese ngawekin isunagung lakum kadua sirakabek hihi irtifatunanil gaibatiku tetep kaduin tuku tetep ing dalam lapad lakum mutawi irtifat saking gaib wa arsalna lan ngutus isun agung as-sama'a angan ngucurkeun isun agung as-sama'a ing udan al-matara tegese udan alaihim ing atase alaihim ing atase qornin alaihim ing atase qornin midroron haledres mutatabian tegese halenuli-nuli waja'alna lanharo lan anda deakan isun agung ing pirang bengawan tajrikang lumaku ya anhar min tahtihi masaking asor-asor ing korni tahti masakinihim tegese ing dalam asor pirang-pirang umahaya kornin fahlaknahu maka ngarusak isun agung hum ing kornin bidhunubihi kalawan sebab pirang-pirang dosana kornin bitakribihim al-anbiya gese kalawan ngagorohakeunane kornin ing pirang-pirang nabi wa ansya'na lanukulkeun isun agung min ba'dihim saking sausane kornin kornan akharina ing umat kang ngawane ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر mubin Allahu alamu bimuradi walau nazana lalamu nurunkan isun agung alaika ingat asasira Muhammad kitaban ing kitab maktuban tegese kang den tulis fikir tohosin kang deteping dalam kertas rokin tegese atau pikir tohosin dalam kertas rokin kang tipis kamak tarahu kaya oleh nyupri ya ahli Mekah kabeh. Kalama suhu maka pada ngagepok ya ahli Mekah kabahu ing kitab biaidihim kalawan pirang-pirang pananganane ahli Mekah ablagum min ayanu utawi lama suhu iku kang lewi bilagah tini mang saking lapan ayanu ayanuhuma kaningali ya ahli Mekah kabehu ing kitab li annahu kena satu hune ya lapan lama ikuan pagang lewingan apikin li syaki kadu emang manglako laladina kafaru maka yakting ucap sepawang akekang pada kalupur ya ladina kame ing lapan in orana nama tegesa orana nahadha opo iki lailiki kitab illa sihru mubin angin iku sihir kang nyata ta'andutan waina dan kena arah ngewu ngewu waina dan lan anas wakol urang neruskin caritaan tentang manusia-manusia anu ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi, ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Amprok padahal jeung Kanjeng ningali kana mukjizat Kanjeng, tapi ku Gusti teu dibere hidayah mah endahan, ngamusuhan ka Qur'an, ngamusuhan ka Kanjeng Nabi. Tapi urang mah teu amprok jeung Kanjeng jauh zaman age. Urang masih keneh maulidan nembongkeun rasa cinta jeung mahabbah urang ka Kanjeng Nabi. Daek ngaji urang teh ku cinta ka Kanjeng Nabi. Ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an ku hayang jasa bener. Eta teh iman urang keur tembong. Iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Al-Qur'anul Karim. Keur di majlis mah, keur di kantor mah tuh biasa deui bae atawa di pasar biasa deui bae. Teu istiqomah iman. Tah. Ieu ahli-ahli Mekah teh ketika Kanjeng nyarita ke ahli Mekah bahwa dirina diangkat sebagai Rasul Allah, nyana ngajebian. Ahli Mekah teh ketika Kanjeng Nabi dakwah nyaritakeun bahwa dirina diangkat jadi Rasul teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim, nyana ngajebian. Lain sekadar ngejebian ahli Mekah teh kabelah dieuna loba pisan tuntutan-tuntutan ka Kanjeng Nabi sehingga ngamusuhan ka Kanjeng Nabi. Lain sekadar ngamusuhan ka Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi dianiaya ku ahli Mekah. Lain anggeus datang ka dirinya diusir Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ku iman-imana urang ka Kanjeng Nabi ande kata nyana diusir lah ku ari, urang siap narima kedatangan Kanjeng Nabi, siap perang jeung ahli Mekah. Urang ku iman-imana boro Kanjeng Nabi na sakadar aya Mang Muhammad ge. Kadieu Muhammad, kadieu mad ai kadeuleu ngajingjing mah, ai kadeuleu lepas tangan mah pagon. Muhammad tinggal Muhammad, tapi Kanjeng Nabi mah kos kitu. Jadi geus luar biasa, sabaraha lapis Kanjeng Nabi dianiaya, diusir Kanjeng Nabi. Biasa bae Kanjeng Nabi. Utusan Allah teh kos kitu. Atu warasatul anbiya na ge kuari kitu bae. Kitu bae lamun warasatul anbiya ulama kuari eueuh nu ngomongkeun. Eueuh anu ngabenduan, bohong teh warasatul anbiya na. tetep baik. Warasatul anbiya teh loba jasa musuh di sekelilingna. Ulah disangka ulama warasatul anbiya teh jelema pro kabeh. Lain. Justru kiai lamun pro kabeh, eta mah Kiai Golkar. Eta mah kiai pamarentah ta mah. Lantaran jana akur bae, ngeridit. Ya boleh-boleh saha jajak jana. Duh saya juga ngeridit. Udah jangan didengerin cek jana. Pro berarti. Ketika anu korupsi, ya enggak apa-apa yang penting bagi-bagilah. Emang di dunia mah begitu, berapa sih korupsinya? Ini cuma 1 M, ya 200 matu ke sini. Apa-apalah udah. Enggak ada yang anu judi, sit atuh aing. Aya sit segala tak Kiai Golkar mah. Entak teh didarengkeun ilmu. Nah, loba ilmu, atelnya nah hayang mikeun ilmu. Teu bisa. Naon sabab lantaran akur bae jeung nu karitu akurna. Jeng nukar itu akur mantek lamun kiai anu bener warasatul anbiya tetep haram tete korupsi teh hayang setik-etik acan racun tete kos kitu teh musuh jeng nu korupsi aya jelema keur ngemamawa kotok jago bae dipale kunyana teh set di jantur nyaho sia jantur teh nyaho kan jantur aing nyaho di sia eta diputer-puter teh diadukeun ku nyana diharamkeun ku kiai nu ngadu kotok gregeten ka kiai nyukur kieu beb naon da kana ku kieu tuan tata naon tata tu siapan nyaho tah ta eta diharamkeun ku kiai tu kiai musuh kiai eta mun ngamusuhan ka kiai loba musuh. Loba musuh ketika nyaritakeun hukum-hukum takut jeung pamarentah. Pamarentah ngamusuhan ka kiai. Lamun kiai lah lain ahli Allah. Hoyag ujian. Tapi kiai ayo aja. Tuh yang dimusuhan ku sia. Sadaek na sia. Isuk pageto gejep para rae. Aing mau ngaku ka sia. Teu berat deui Allah tuturkeun ku sia. Kahu ape ka ditu. Gitu aing mah jeung Allah. Tenang geus. Malah mah teu berat aing. Ditinggalkeun ku sia. Endahan kos kitu aing kiai Allah mah. Aing lain kiai Allah mah. Ulah gitulah tuh. Kan sok aya kieu. Eta kiai, aduh kiai. Pohon ceringin tuh mah kiai. Bersemi kembali. Sabara puluh jeung ratus kiai menghancur ku Golkar. Sekedeng deui Golkar bersemi deui. Kula nu mentak ngomong-ngomong gitu, teu bendu kula mah ka Golkar. Jajalemana mah tetangga urang. Tapi kehancuran pondok pesantren. Kiai jeung Ustad sing hade ta ka Golkar ta. Orae taneuh teman-teman. Sing hade untuk besi boga tatangga Golkar jauhan mun hayang berkembang agama. Deuleu luluhur urang. Ratusan kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ajur ku Golkar. Masa urang deuk leuwih ajur deui. Cenah atuh ku PDI sarua bae. Sarua. Ku Demokrat mantu. Komo Demokrat tamat tu. Sagedeung deui ge bensin naek deui. Ngan ku sebab Golkar mah cikal bakal nu ngahancurkeunana eta. Teu kudu diitungan pondok jeung kiai na Pandeglang Serang Tangerang alalajur. Loba nu caririk kuari di Bandung, loba nu caririk di Garut, pondokna bertingkat tapi hese magahan ngaji. Apa kudu diulang deui kos kitu? Tah sing hade mata Golkar mah nya oretan nya orang belang tah mah. Sing hade geus pokona mah asal aya nu baju-baju koneng geus sing hade. Tah itu koneng tuh. Awas. Halo, masyaallah. Nah, iya ahli Mekah. Urang maca satu ayat dibaca ku urang di akhir zaman tapi menerowong urang ka baheula zaman Kangjeng Nabi masih keneh jumeneng. Ketika Kangjeng Nabi nyarita di hareupeun ahli Mekah nyaritakeun bahwa dirina diangkat sebagai utusan Allah, ngabejakeun bahwa Al-Qur'an sebagai mujizat, tapi tetep bae ahli Mekah teh inkar terhadap karasulan Kangjeng Nabi, inkar terhadap mujizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun nu ingkar ka Kangjeng Nabi, nu ingkar ka para nabi nu baheula disiksa ku Gusti Allah. Tanu mantak bejakeun Muhammad. Kisah para nabi nu baheula ketika umatna ingkar ka para nabi. Ketika kaumna teu percaya ka mukjizat, bejakeun, dihancurkeun ku Gusti Allah. Siade, bejakeun. Turun ayat. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum. Alam yarau wallahu alam bimurid. Apakah teu pernah nareuleu ahli Mekah para kufar-kufar fi asfarihim dina lalakon leumpangna sasabaanana rekreasi na ka nagara-nagara lain ti Mekah nyana menuju Sam, ti Mekah menuju Syria, ti Mekah menuju Libanon, ti Mekah menuju Israel, menuju berbagai negara-negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah. Apanya na teu pernah neuleu? Satu pertanyaan deuleu atuh ceuk urang, wahai ahli Mekah. Deuleuh ku anjeun. Saksikeun ku anjeun. Tuh, negara-negara nu pernah disiksa. Jadikeun itibar. Jadikeun barometer. Jadikeun conto. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Kamna kam khobariyah dibejaan ku Imam Jalal. Lantaran kam teh aya kam istifhamiyah, aya kam khobariyah. Lamun urang ngaji alfiyah mangis kena heun jasa. Kok bisa nyaritakeun kam khobariyah pan asup na di dieu teh kana jumlah fi'liyah? Atuh geus nerop-nerop bae aing geus ngaji alfiyah. Lamun kamna kam istifhamiyah pasti asupna teh ka jumlah ismiyah. Kam Zaidun qaimun kam dan lain sebagainya, kam dirham, kam dir, kam min dirhamin malakta dan lain sebagainya. Tapi lamun asup ka jumlah khobariyah geus lain carita, heula awalan. Waktu panjang ka dituna. Moal nyaritakeun eta teh mah teu caritakeun budak teh mah kitu mah. Budak santri nu geus kumisan teh anu ngaji alfiyah nang geus sababara kali teu paham-paham teh. Heula awalan le eta, takamna ka khobariyah. Sarua engke macem-macem kurang mun dibongkaran na ieu keur dicaritakeun. Jadi kam khobariyah asup kana jumlah fi'liyah, kam ahlakna min qablihim. Jadi asupna huruf teh ka nyahoan, asup ka jumlah ismiyah, asup ka jumlah fi'liyah. Lah imah santren mah kitu ngeunaheun. Nu matak moal sieun-sieun babacaan ge santri mah. Khutbahna sadaekna santri mah moal, moal sieun-sieun sebab salah ge teu ka nyahoan salah. Kosu bener baik geus pokona. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Deuleuh ku anjeun wahai ahli Mekah. Saksikeun ku anjeun. Saksian wahai ahli Mekah. Kam loba pisan di mana kasiron. Ngajuabeng ahlakna nu ku aing cak Gusti Allah dirusak min qablihim memeh ahli Mekah. Mengkornin umat-umat generasi-generasi kaum-kaum manusia-manusia nu memeh aranjeun ahli Mekah dirusak, dihancurkan, disiksa loba pisan deuleuh negara eta. Leumpang baca maka ditu. Saksikeun. Coba ge. Emang kaum nu baheula kumaha dibere tilu ku Gusti Allah kaistimewaan. Iji makannahum fil ard ma lam numakkin lakum. Dua. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Tilu. Wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim. Tilu umat nu baheula dibere ku Gusti Allah. Nomor kahiji makannahum fil ardi malam numakkil lakum. Allah mere ka urang-urang nu baraheula dibere ku Gusti Allah fil ardi di muka bumi malam nubat ilakum karena kekuatan jin kejembaran nu teu pernah dibikin ke aran jin kabeh wahai ahli Mekah mandak di dia iltifat pihi iltifatun anil gaibah pantadina didituna kitu min qablihim makannahum gaib dah min qablihim ahli Mekah memeh ahli Mekah makannahum memeh kitu en men mereka kitu ka makannahum hum ka kornin tetap make hum hum hum hum min qablihim memeh ahli Mekah kebelah dia nak malam numakil lakum kok jadi hitob tak iya tang nu kitu ngaran apa tadi mah gaib batak didi iltifat wal iltifat wa huwal intikolumin badil asalibi ila badin komin aya rahasia dap isukuk supaya ulah aya mang mang mang mang supaya melempeng pikiran urang umatnya supaya bener nyongsong itulah iltifat ngaran dilagah luar biasa yes ala kadar bae ieu mah kieu umat nu baheula teh lain saeutik dibere ku Gusti Allah dibere makanahum fil ardi malam lumakil lakum beberean Allah bil quwwati wasati dibere teh pohara jasa kalau nu teu pernah dibere ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah dibere naon hiji bil quwwati jelemana gararagah jasa pisikna di samping gararagah jasa ieu nagara teh luas saati kajembaran jeung kakuatan teh kunyana ditata luar biasa perekonomian jeung perpolitikan lantaran kagagahan jeung kaluasan aya di umat nu baheula ditata sedemikian rupa kerajaan-kerajaan anu agreng kerajaan-kerajaan anu luhur kerajaan-kerajaan anu luas jeung kuat ditata ku umat nu baraheula melalui seorang raja jeung patihna didukung ke kekuatan-kekuatan balat-balat tentara deuk perang jeung mana bagia siap luar biasa perekonomianana disuburkan ku Gusti Allah melalui penataan-penataan perekonomian di zaman baheula kekuatan otakna anu luar biasa zaman baheula teh pertanian-pertanian wah istimewa numantak dari kaum petani nak maju dari kaum politikus nak maju perekonomian nana luar biasa bahkan pelaut-pelaut ge perikanan-perikanan pohara lantaran ku Gusti Allah dibere nak malam numakil lakum makannahum malam numakil lakum kekuatan jeung kaluasan pohara jasa tanding cak Gusti Allah umat nu baheula mah deuleu di Syam, deuleu di Syria, deuleu di Iran, deuleu di Israel, deuleu deui di berbagai negara-negara. Kekuatanana pohara jasa ulah di negara nu maju baheula di Indonesia bae kerajaan Yogyakarta. Kerajaan Ibu Tinte Surakarta, kerajaan di Lampung, kerajaan di Medan, kerajaan-kerajaan kararuat. Kararuat di zaman baheula ngabangun teh ngabangun pohara jasa. Kapoharaanana ngabangun zaman baheula. Tah. Deuleu tah. Naon? Eta tah sang ego dibom. Teu ieuk-ieuk. Tu jembatan nu aya di Bandung teh teu ieuk-ieuk. Jalan, jalan eta nangieun saha ieu? Puncak nu sakitu iwoh poharana nangieun zaman baheula zaman kerajaan Wilhelmina. Karaga nu baheula mah tanyeun jalan panarukan kitu anyar panarukan meunang saha baheula mah baheula ditata nagara teh pohara istimewana ku raja kuari mah jalan nu aya dijual ku lurah dijual kuari baheula mah ditata ieu perumahan ieu pakuburan kuari kuburan dijual deui bae ku saha siatan nu ngomong aing ngajalanan doang aing mah lain ditata tuh kuari mah masyaallah pikir coba ku urang, ya Allah ya Rabbi, baheula dibangun ai eta ko dibuatan saha beuh nang hese jasa ku ari jadi gereja lain ditata dieuweukeun, ya Allah ya Rabbi, berbagai gedung-gedung anu luar biasa hebat tajeng kokohna dihancurkeun, lain ditata ku ari mah penataanana penataan ngan syukur neangan peperet jeung peperet bae. Jalan cai baheula buatan saha? Boh, pohar jasa. Kuari mah jalan cai nu kuari dijual deui bae. Geus jalan, kuburan dijual. Malah aya lurah nu ngajual masjid. Aya lurah nu ngajual masjid. Wah, cenah banyak kiai. Ye, yeah, beneran. Di mana? Di Amerika Serikat. Pokona geus teu endah diurang. Dijual, lain ditata baheula raja teh pohar jasa ka rakyatna. Dala wahai ahli Mekah, cakku si Allah, aing teh mere ka umat-umat nu baheula, generasi-generasi nu baheula, makanahum malam nu makin lakum. Aing geus mere ka istimewaan kakuatan fisikna, kakuatan berpikirna, kakuatan digawena, wasati jeung kaluasan nagarana, gunung ditata kumanehanana, hetu kota ditata dan lain sebagainya, sehingga keindahan teh nampak baheula. Sajaba kaindahan nampak teh deui karapihan nu baheula pohara. Tapi ketika aya nabi datang, ngaku nabi, penataan tersebut kunyana dihook-hook, embung kaseret, embung kageser, teu percaya ka nabina. Baheula kitu bae tah. Ditata dibangun kota teh, wah luar biasa, di zaman Raja Fir'aun, di zaman Raja Namrud. Ketika datang Kangjeng Nabi Musa, nantang Fir'aun. Raja Namrud kitu kene ketika datang Kangjeng Nabi, kitu Namrud teh nabi. Hah? Nabi Ibrahim alaihi salam, nantang ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Datang Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman, raja-raja nararentak. Sebab besi kageser kauntungan-kauntungan nu selalu datang ka dirina. Besi henteu di raja-raja, besi penghormatan kurang, pendapatan kurang, nentang ka nabina. Deuleuh. Hei, ahli Mekah, deuleuh. Berangkat coba anjeun ka Syria ka ditu. Berangkat coba anjeun ka Syam. Berangkat anjeun ka Israel. Berangkat deui anjeun coba ka Mesir. Berangkat deuleuh peninggalan-peninggalan Firaun. Peninggalan Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Peninggalan berbagai-berbagai nabi, baca ku anjeun umat nabaheula nu nentang ka para nabina. Iji, deuleuh ku anjeun. Nomor kedua, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraa. Aing geus turunkeun hujan ka umat-umat nabaheula dengan hujan anu sangat deres. Sehingga nyeun kasuburan melakangkung jadi kangkung, melak bayem jadi bayem, melak nusok di dahar bau kelek teh naon kana kucai sepatan rawakidang eta kucai, weh jadi kucai. Ilang ngahujanan aing cak Gusti Allah, subur terjadi masya Allah. Di paraculan eta sawah teh, di garu eta sawah teh, aju di tanduran, weh masya Allah. Anu tata dinangan sakadar, sakaleng dua kaleng, begitu dipanen jadi 1 ton, 2 ton, 10 ton. Hasilnya bisa meli mobil, bisa meli kuda, baheula memerenan onta dan lain sebagainya. Aing nurunkeun hujan, jadi kesuburan. Mentar di Indonesia mah indah jasa, subur jasa Indonesia mah. Lantaran eta teh melak awi. Hina masya Allah. Numandak kabeh kabitaeun lauk. Rumah naon cai curcor ta eta Indonesia subur makmur. Ngan ngelolana nu teu mampu. Deuleuh zaman baheula ceuk Gusti Allah. Arsalna samaa, sama mah langit. Nu dimaksud mah mator hujan. Coba lamun dimake mana hakikat moal beres. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraro, aing nu agung nurunkeun ka langit, diturunkeun ka handap paraeh tu jelema. Langit turun ka handap. Berarti di langitnya lain makna langit kajen gugum ge cek ahli bayan mah nusak turun di langit bener naon atuh mator berarti nu diomongkeunana mah langit tapi nu di muradna mah matorna nu sok aya turun di langit berarti nu kos kieu majaz mursal itih alaqohna alaqoh mahaliyah cek ahli bayan mah usput likos sama alladhi huwal mahal wa urida bihil mator alladhi huwal hal majazan mursalan min itlakil mahal wa iradatil hal atuh kapangih bae ku nu ngaji mah coba lamun henteu ngaji coba tatrangkeun ku Muhammadiyah nu ulah make ulama wa arsalna samaa kami yang agung aku yang agung telah menurunkan langit ke bumi melodar sia kok wanian sih ngamanaan langit kumator apan di ditu na aya midroro tak dibulak balik maca kitab maca Quran maca hadis selalu cingceng kos nyupir be mana iya aya batu ngegilek ka dia mana iya teh aya liang ngegilek ka dia lempeng aya parawan rem saetik di rem saetik hook jeungna atet berarti kejelian supir. Kejelian supir tak? Kus gitu serius ya osok berarti dah. Tuh, jadi berarti ayah liat rem. Set. Nah, ngarana akur penumpang terajoak. Coba namun ayah liang diter. Woi, penumpang ajoak kabe. Salah ya, maca Quran gesarua, maca kitab gesarua ngajoak. Ya lumayannya langit turun. Tu beres ya, sana tu beres ya, turun. Barang turun, insya Allah lo bawa omong. Oh, ini mah kayak Golkar ya. Eker cerita bayan, bayan, ilmu. Wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara deuleuk ku anjeun wahai ahli Mekah umat-umat nu baraheula di samping dibere kekuatan fisik dibere kelegaan harta dibere kejembaran harta kelegaan denah oge berpikirna kararuat fisikna kararuat geus subur anu luar biasa jaku kaula cek Gusti Allah diturunkeun hujan ti luhur langit sehingga melak naon bae jarara ditimbullah pasar teh bener-bener pasar urang asup ka pasar hayang hui aya hayang dander aya hayang naon deui hayang kitu bayem aya hayang suega aya naon deui tu araya kabeh di pasar berarti teh subur pasar urang datang ka pasar nanyakeun kangkung eueuh poe ieu mah nanyakeun bayam teu datang cenah encan panen di ditu di rawa kidangna aya ge kucai daek sia bokelek tah aya kucai terus anu parutih teh naon gara tengaranna anu parutih teh bawaturan kucai lobak sarua bae tah lobak nanyakeun ieu eueuh itu eueuh lain pasar tah menunggu kitu mah pasar mah serba aya nementak dijieun lah supermarket supaya serba aya di dinya teh teu kudu ka mamana teu kudu ka mamana geus araya dinya heut supermarket teh serba urang deuk meuli ti mimiti tarasi datang ka jas aya kabeh di dinya geus leungeun ka tuhu nyekal tarasi ieu nyekal jas ayuh kaluar ti toko nu ieu bau nu ieu geus kos kitu bae. Nah ieu pasar bener-bener subur tuh cek Gusti Allah dibere ku aing keistimewaan umat nu baheula tapi kunaon begitu dibere kasuburan poho ka aing deuleutah umat nu baheula dibere fisik gagah dibere otakna kuat dibere dagangna ge teger tanina dan lain sebagainya penataan negara nu sakit luar biasa nah terlena nyana ku kemewahan teu iman ka aing teu percaya ka nabi dibere hujan sehingga jajadian poha rajasa melak naon bae jadi boro nu dipelak jukut nu teu dipelak jadi bae wararadi geus kabeh asal geus jararadi bege geus geunaheun cak embe aya dahareun aing di ditu cak jelema boy itu pare aya cak tukang samak walingi jararadi mantep ya aing ye. Wabe ngeunaheun cak lele aing ngeunaheun jasa aya cai dikedokan di dieu yeuh. Wabe ngararomong tina cai subur. Dua, katilu. Wa ja'alnal anhaara tajri min tahtihim. Ku aing dijadikeun jeung Gusti Allah bangawan-bangawan cai-cai curcor tajri min tahtihim. anu curcor lempang singkerelek handapun imah-imah na gigirin gigirin anak panjang mun dibacaritakan matang kemajazan anak ilma lantaran cai diturunkan ku Gusti Allah atau diri tu dihuluna ngocor ka dia kelebak kuari mah curcor ti kali anu gede ngocor disalurkan ka kali anu letik geus puguh nu ti gunung curcor beuh masya Allah aya acai anu herang aya cai anu rada malekmek aya cai anu bau warirang aya cai eta luar biasa tina kang Gusti Allah nurunkeun hujan kuari tajri min tahtihim anhar-anhar jalan-jalan cai timimiti jalan cai nu gede datang ke jalan cai nu leutik datang ka nu di sisi imah ngerelek indahna luar biasa tapi kunaon atuh kaindahan eta kasuburan eta teh jadi kupur deuleu wahai ahli Mekah bejakeun Muhammad deuleu kitu tah umat nu baraheula nu dibere ka kokohan nu dibere ka kuatan dibere ka suburan dibere ka mereh dibere ka mewahan tapi tungtungna teu percaya ka nabi-nabina anu ku aing diutus dijadikeun rasul aing nu ku aing dibere mujizat teu percayaeun ujung-ujungna jeung balukara fa ahlaknahum bizunubihim atuh ku aing dirusak ku sebab manehanna berdosa di antara dosana ialah bitakdzibihim al-anbiya ngabohongkeun ka para nabina Bil Muhammad bejakeun mun ahli Mekah ngabohongkeun ka anjeun atuh moal beda jeung umat nu baheula ge teu percaya ka nabi disiksa atuh umat ieu ge disiksa bae ku aing bejakeun tuh kitulah baheula engke cak Gusti Allah wa ansyana min ba'dihim qardan akhirin aing ngawujudkeun deui nimbulkeun deui sabada kurun eta sabada generasi eta qarnan akharin generasi nu lain sika heula kuaing kayak kuaing ditimbulkeun deui lamun nyana iman kuaing diteruskeun disuburkeun dibaguskeun dirapihkeun mun nyata iman siksa deui kuaing kitu bae bejakeun ka ahli Mekah dibejakeun ka ahli Mekah ku Kangjeng Nabi dongeng umat nu baheula teh teu percaya ka nabi na disiksa endahan ngajebian teu aya Kangjeng Nabina diteruskeun ku ari taun 2012 bejakeun nu sabenerna kredit teh haram dijebian bejakeun kitu proposal teh teteh ngaganggu kana kestabilan agama teteh bertergantungan ka pamarentah anu pamarentahna teh pan lain mulus duitna tamati pajak ngajebian bejakeun gaduh kotok teh kitu teteh haram ngajebian bejakeun korupsi teh haram kitu ngajebian bejakeun perzinahan teh prostitusi teh eta teh haram bejakeun endahan dialokasikeun perjudian teh haram kitu dihususkeun dijieunkeun baik di pulau khusus maupun di satu gedung khusus geus perjudian permabokan perzinahan dibejakeun eta teh haram teh endahan dikondisikeun moal beda jeung umat nu baheula teh nentang ajaran Allah disiksa atau umat tahun 2012 kesiksaan Allah deuleu kurang dicitra berteduh di bawah payung berdua sambil ngegebegin aduh yang rambutnya merah sebelah beureum sebelah kan tuh sesian mana heuleuh pa pancen kiai nya aing mah endek nyolat teu neuleu liwat apan aing neuleu sia di dinya eta antingna gede sabeulah di dieu isi budak potongan urang mana ieu sih masyaallah Indonesia lain negro lain di sini nah iyalah coba pikir ku urang lain di citra bae di puri teh lain di puri jeung di citra bae di berbagai perumahan-perumahan indah sakumaha teu lain di berbagai perumahan-perumahan anyar bae di berbagai perkotaan-perkotaan nungaran hotel nightclub dan lain sebagainya geus kurang kumaha kiai ngomong kurang didenge kiai teh langsung FPI turun berbagai FPI geus turun di Bandung mah ababil organisasi ababil turun tetep bae saritem tinggal saritem geus kumaha coba yuk terus bae Masya Allah. Nah iya teh berarti siksaan Allah. Kudu ka mana ieu urang? Kudu ka mana geus teu kudu ka Jakarta ka Bandung ieu Tangerang bae ge ta Tangerang. Masya Allah. Mun hayang nyaho mah Gusti Allah. Tandana tahun baru kamari kondom Ambalaya. Kondom Ambalaya. Nu ngajualna goblok, nu meulina tolol. Oh mun nu make nama goblok bin tolol atuh mah. Teu kumaha lalakona di kawasan eta Pasar Kemis kondom Ambalaya. Urut saha eta pan? Urut ka bawa usia pan eta? Isiana mah nya atuh. Ya cenah kula ge ngan saeutik doang. Nauzubillah min. Ieu mah kalakuan batur coba deuk kumaha. Tah ieu teh Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka ahli Mekah, umat nu baheula dibere tilu ku Gusti Allah. Tapi dirumpak kunyana hiji dibere makanahum fil ardi malam numakil lakum. Keistimewaan, kagagahan, kaluasan, penataan negara, politik jeung perekonomian, pertanian jeung perikanan sobor tapi teu iman ka nabina. Nomor kedua umat nu baheula arsalna samaa'a alaihim midrar dibere subur melalui hujan. Wah luar biasa tapi terlena dengan kesuburanna teu iman ka rasulna. Nomor katilu waja'alnal anhara tajri min tahtihim. Wah curcor cai kan indah jasa atuh perpolitikan tertata, perekonomian tertata, kemudian atuh bangunan indah curcor dihandapna sorga kapan eta teh, tapi teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka nabi anu dakwah titah ngimankeun ka Gusti Allah, teu iman ka mukjizat nu dibawa ku para rasul. Dikumahakeun tak ku Gusti Allah, becakeun Muhammad ka ahli Mekah. Fa ahlakna hum bi dzunubihim. Siksa ku aing tsunami, siksa ku aing angin beliun, siksa ku aing ku gempa, siksa ku aing ku berbagai penyiksaan-penyiksaan. Beres disiksa. Wa ansyana min ba'dihim qarnan akharin. Timbul kedai ku aing kurun setelah eta, generasi setelah esa, supaya nyanana denge ka ucapan para nabi jeung para rasul. Kitulah lu baheula bejakeun Muhammad, dibejakeun ku Kangjeng Kali Mekah. Tetep bae teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buang kawar aja sai ahli Mekah ye. Tuntutanana naon? Engke ye, nomor kahiji. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrum mubin. Tuntutan nomor kahiji ti ahli Mekah Muhammad, ulah sok loba ngabaceos ya Muhammad, ya budak kamari siama yatim siama Muhammad. Teka nyahuan sakolana, teka nyahuan belajarna, datang-datang siang aku jadi Rasul Allah, datang-datang siang diberi mujizat Al-Quran. Ah, aing mah haridang, ada yang siamat, bap. Itu ahli Mekah takwas gitu. Kuari geser wabaya takwas gitu, tah, cakup mata lah. Si budak ustad, kiai, budak kamari, aing, tihelah, gak dahal uyah. Lebok kusia uyah. Terik kusia uyah. Segala ngaharam-haram segala kredit, ngaharam-haram segala korupsi, ngaharam-haram segala lah kasih budak, awas awas. Nah tuntutan ahli Mekah baheula man aing mah kieu ye. Walau nazzalna alaika kitaban, lamun bae nurunkeun kitab di langit kasia langsung kadele ku aing ulah dibaca dibaca bae hayang kadele tek tuh Quran ti langit aing bisa neuleu kan mantep. Jadi aing percaya tuh kitabna bejaan ku Muhammad, isuk deuk turun kitab gitu. Jadi aing bisa nonton geus kitab turun ka handap, jadi aing percaya teu kira-kira permintaanana. Nah ieu nu bakal dijelaskeun walau nazzalna cek Gusti Allah. Waktu nasib wallahu alam bissawab.